بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat 60 dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan dari kalian malaikat-malaikat di muka bumi yakhlufun, yang menggantikan kalian. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratum mustaqim. ولا يسدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sesungguhnya Isa alaihi salatu wassalam adalah satu-satunya ilmun lis-sa'ah, sebagai tanda hari kiamat. Maka janganlah engkau sekali-kali ragu dengan hari kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah dia jalan yang lurus. Wala yasuddannakumus syaitanu, dan jangan sekali-kali menghalangi kalian syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, ay laja'alna badalakum malaikatan yakhlufunakum fil ardi. Maksud ayat ini, kata beliau, kalau kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikan pengganti kalian itu adalah para malaikat yang menyusul kalian di bumi ini. Wa yakununa fil ardi hatta nursila ilaihim malaikatan min jinsihim. Sehingga mereka menjadi penduduk bumi. Lalu kami mengutus tentunya ke tengah mereka seorang utusan malaikat dari jenis mereka. Tentu yang pas kalau manusia atau malaikat yang menghuni bumi ini, tentu Rasul Allah adalah dari kalangan para malaikat. Wa amma antum ya ma'syaral bashar. Adapun kalian wahai segenap manusia, fala tutiquna an tursala ilaikumul malaika. Kalian tidak akan punya kemampuan jika diutus kepada kalian itu malaikat. Ya, sebagaimana tuntutannya orang-orang kafir musyrikin. Ya, kenapa kok tidak diutus malaikat saja? Famin rahmatillahi bikum, maka termasuk dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla terhadap kalian wahai manusia, an arsala ilaikum rusulam min jinsikum. Termasuk rahmat Allah Azza wa Jalla terhadap kalian, dia mengutus ke tengah kalian seorang utusan atau rasul-rasul dari jenis kalian, ay manusia. Tatamakkanuna minal akhdi anhum, sehingga kalian bisa mengambil bimbingan, arahan, pengajaran, teladan, tatamakkanuna minal akhdhi anhum, kalian mampu untuk mengambil dari mereka, kata beliau barakallahu fikum. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, kata beliau, wa inna Isa alaihi salam la dalilun 'ala as-sa'ati wa annal qadira 'ala ijadihi min ummin bila abin qadirun 'ala ba'thil mauta min kuburihim. Kata beliau barakallahu fikum, sesungguhnya Isa alaihi salatu wassalam merupakan bukti tanda hari kiamat. Dia Allah Azza wa Jalla mampu untuk mengadakan Nabi Isa dari seorang ibu tanpa bapa. Dia Allah Azza wa Jalla mampu untuk membangkitkan orang-orang mati dari kubur mereka. Atau makna ayat ini kata beliau, wa anna Isa alaihi salam sayanzilu fi akhiriz zaman wa yakunu nuzuluhu alamatan min alamatis saati. Sesungguhnya Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman, dan turunnya Isa alaihi salatu wassalam menjadi tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha, jangan engkau ragu, ay la tashukkanna fi qiyamis sa'ah, jangan kalian ragu terhadap pada terjadinya hari kiamat. Fa inna syakka fiha kufrun, karena keraguan terhadap hari kiamat itu adalah kekufuran. Wattabi'uni, dan ikutilah aku, bimtithali ma amartukum, dengan melaksanakan apa yang aku perintahkan kepada kalian. Wajtinabi nama nahaitukum, dengan menjauhi apa yang aku larang kalian. Nah, sikap mengikuti seperti ini, hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Musilun ilallahi azza wa jalla, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau barakallahu fikum, wa la yasuddannakum asyaitanu amma amarakumullahu bihi, jangan sekali-kali menghalangi kalian setan dari apa yang Allah perintahkan dengannya, merintahkan kalian dengannya. Innahu ay syaitan lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Bagaimana bentuknya sebagai musuh yang nyata? Harisun ala igwaikum, setan sangat semangat untuk menyesatkan kalian. Harisun ala ighwaikum, setan sangat semangat untuk menyesatkan kalian. Bazilun juhdahu fi dzalik, dia keluarkan, dia berkorban, mengorbankan kesungguh-sungguhannya di dalam melakukan penyesatan. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini setan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu peringatan ini adalah agar terus kita menjadikan setan itu sebagai musuh. Termasuk apa yang kita lakukan ini. duduk di majlis ilmu, bersabar padanya, merupakan upaya besar untuk menyempitkan gerakan. Untuk menyempitkan gerakan usaha setan di dalam menyesatkan. Sehingga wajar, kalau musuh yang besar menurut mereka adalah orang yang belajar ilmu agama. Musuh besarnya barakallahu fikum. Ya, karena orang yang belajar itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi dia akan bisa memberikannya buat umat ini yang ditakutkan. Jika antum bisa melihat, beda dengan kita memikul ketaatan yang lain dengan memikul ketaatan duduk belajar ilmu agama. Luar biasa. Sampai kita sempat berbicara barakallahu fikum bersama asatidah di saat awal-awal dulu di Yaman barakallahu fikum, ujiannya ternyata lebih besar di sana. Mungkin kalau dari sisi makanan, minuman, subhanallah, ya, orang Indonesia termasuk orang-orang yang berada di sana. Ya, termasuk orang yang punyalah barakallahu fikum. Tapi ujiannya dari sisi yang lain. Ya, terutama an-nisa, yaitu wanita. Yang antum keluar masjid, antum lihat, ya, wanita mutahajjibah berangkat ke majlis taklim syaikhah waktu itu, barakallahu fikum, ikut darasnya Syekh Mukbir rahimahullah, terus bergandengan bersama ya zaujnya. Wah, benar-benar luar biasa. Di antara asatidah kita, artinya ustaz kita di saat itu, ikhwan kita tidak kuat, terus pulang nikah, berangkat bersama keluarganya. Ternyata ujiannya dari sisi yang lain. Subhanallah, barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sampai Syekhuna Mukbir rahimahullah sering mengingatkan kepada kita bahwa asyaitan bekerja sama, yata'awanun ma'al kuffar, bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk mengusir, mengganggu, menggoda para pelajar ilmu agama. Nah, kita sekarang merasakan sendiri. Kalau dulu tidak ada HP, ya, kalaupun ada, wis harganya selangit waktu itu. Barakallahu fikum. Nah, sekarang, ya, dengan HP benar-benar rahimani wa rahimakumullah, banyak mengganggu kekhusyuan kita belajar, kekhusyuan kita menghafal ini itu murajaah. Barakallahu fikum. Memang subhanallah, jadi tidak ada yang pertama kali disasar dengan kekuatan penuh oleh setan kecuali orang-orang yang belajar ilmu agama. Makanya barakallahu fikum, kesabaran ikhwanuna, kesabaran al-aba, kesabaran ummahat untuk mendidik diri kita, memaksakan diri dan anak untuk belajar ilmu agama, itu adalah perjuangan besar dan pengobaran perang secara besar-besaran bersama setan barakallahu fikum. Sehingga butuh kesabaran rahimani wa rahimakumullah. Butuh kesabaran barakallahu fikum. Banyak hal yang akan menjadi penyebab seorang penuntut ilmu itu terusir dari majelis ilmu. Banyak. Mikir sana, mikir sini, wis tinggalkan pondok pesantren. Padahal kalaupun sampai di rumah, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Kecuali ya kesana, kemari, nongkrong sana, nongkrong sini. Wah, kemarin, anak mau membantu orang tua, anak mau ini, anak mau itu. Orang tua butuh bantuan. Adalah upaya untuk dia keluar dari tempat yang baik. Dan harus para thullabul ilm harus berjaga-jaga. Di saat kemudian dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla peluang kebaikan di majlis ilmu, jangan disia-siakan. Yeah. Duduknya engkau membantu orang tua dengan doa dan dengan ketaatan kita lebih daripada engkau berkecimpung dengannya dalam urusan ma'isyah. Karena bukankah ketaatan sang anak, apalagi duduk di majlis ilmu, akan bisa memberikan kelancaran terhadap rezeki kedua orang tua kita. Terkadang kan kita tidak mikir ke situ. Apalagi orang tua yang tidak punya landasan ilmu agama, barakallahu fikum. Memaksakan anaknya untuk kemudian bekerja, kamu cari bagaimana kamu ini, bagaimana kamu itu. Kamu menyusahkan, wah, berbagai macam kalimat-kalimat keluar. Ya, kita berharap para thullabul ilm yang datang dari tempat yang jauh, manfaatkan sebaik-baik mungkin kesempatan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda mungkin membantu kedua orang tua, bantu dengan doa. Itu lebih mujarab dibanding engkau ikut terjun dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. Tidak ada yang mampu engkau berikan buat dirimu, apalagi kalau memberikan buat kedua orang tua. Engkau duduk di majlis ilmu, engkau doakan hidayah buat dia, engkau doakan rezeki buat kedua orang tua, itu lebih manjur, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Sekali lagi, barakallahu fikum, bahwa syaitan musuh besarnya adalah orang yang belajar ilmu agama. Berarti duduknya sampeyan di majlis ini, ikhwanuna para thullabul ilm, sudah mengobarkan peperangan yang tinggi dan besar, sekaligus menakutkan pada gerakannya setan untuk menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka tabahkan diri, sabarkan, barakallahu fikum, dan lenyapkan bisikan-bisikan setan untuk mengusir kita dari majlis ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi tadi sore, barakallahu fikum, menantunya Pak yang meninggal dunia, Pak Umar, ngebel minta dengan sangat ke semua ikhwan yang ada di pondok untuk bisa menyolatkan. Ya, kemudian dibel lagi oleh Pak Alwi kedua kalinya, barakallahu fikum, Pak Alwi, ya, di kota. Beliau sangat mengharapkan kita untuk bisa menyolatkan jenazah Pak Umar, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.